Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa tanggal 22 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk kembali bersama untuk mengkaji kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan atau yang dikenal dengan Tafsir Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari sebelumnya kita sudah membicarakan ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua membaca tafsir surat Al-Baqarah, membaca tafsir surat Al-Baqarah. Dan pada pertemuan itu kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dzalikal kitabu la raiba fihi, yang artinya itulah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam kata-kata tidak ada keraguan di dalamnya, ada dua faidah yang kita sebutkan. Ada yang masih ingat? Tidak ada keraguan di dalamnya, ada dua faidah. Yang pertama, meniadakan apa? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama apa? Ada dua faidah. Penafian dalam bentuk nakira, menunjukkan kepada apa? Keumuman. Artinya di dalam Al-Quran tidak pernah ada keraguan-raguan, semuanya menimbulkan ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Makanya dari sini para ikhwah sekalian, ayat pertama dari surah Al-Baqarah atau ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini bantahan terhadap orang-orang yang menggunakan teori hermeneutika. Mereka, teori mereka adalah ketika memahami Al-Quran, yang pertama kali dikemukakan adalah sifat kritis, sifat ketidakpercayaan terhadap Al-Quran. Dijawab oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi, Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Yang ada kita harus benar-benar menerimanya secara maksimal, total 100%, dan kita meyakini Al-Quran menimbulkan ilmu yang yakin. Kemudian faedah yang kedua, la raiba fi, kata Allah. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa? Faedah yang kedua, peniadaan sesuatu menunjukkan kepada kebalikannya. Ketika Allah berfirman la raiba fi, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, berarti menunjukkan kepada Al-Quran yang ada hanya keyakinan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada sangkaan, yang ada hanya keyakinan. Baik, kita lanjutkan membaca apa yang beliau sebutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, wa qala fi mawdhi'in akhar hudan lin-nas fa'amma wa fi hadha al-mawdhi'in wa ghayrihi hudan lil-muttaqin li'annahu fi nafsihi hudan li jami'il khalqi fal ashqiya lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallah فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini umum, petunjuk bagi manusia, seluruh manusia berarti. Tapi dalam ayat ini Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Ya? Kenapa demikian? Kadang Allah berfirman, ini yang jadi pembicaraan beliau sekarang. Ya? Apa yang beliau tuju adalah ini. Kenapa di dalam beberapa ayat Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia? Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Ingat, bukan hanya orang mukmin yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Bahkan sudah banyak terbukti yang dapat petunjuk dari Al-Quran juga orang-orang kafir. Makanya Allah dalam beberapa ayat menyebutkan hudan linnas, umum, mutlak, seluruh manusia, petunjuk bagi manusia. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan hudan lil muttaqin. Kenapa kata beliau demikian? Kadang Allah menyebutkan hudan linnas, kadang Allah menyebutkan hudan lil muttaqin. Karena seluruh petunjuk berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh petunjuk berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, orang-orang yang sengsara, yang banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, tetapi mereka tidak menjalani jalan tersebut. Akhirnya mereka sengsara di dunia sebelum akhirat. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka kenapa dapat petunjuk? Karena mereka menjalankan ketakwaan. Yang mana kata beliau, ketakwaan itu hakikat takwa. Nah, ini faedah pertama dari pagi ini. Hakikat takwa, kata beliau, ittikhadhu ma yaqi sakhatallahu wa 'adzabihi bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi, yaitu mengambil sesuatu yang dapat menghalangi dia dari murka dan siksa Allah. Mengambil sesuatu yang dapat menghalangi dia dari murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu hakikat takwa. Atau takwa yang hakiki seperti itu. Yaitu seseorang menjadikan antara dia dengan siksa Allah penghalang. Caranya bagaimana? Caranya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa yang hakiki. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah berfirman tadi, mungkin faedah yang kedua bisa bapak-bapak catat, kenapa Allah dalam beberapa ayat menyebutkan hudan linnas? Hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan hudan lil muttaqin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Apa beda? Maka jawabannya, hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh petunjuk dari Allah. Seluruh petunjuk dari Allah. Baik itu petunjuk umum untuk orang kafir dan orang beriman, ataupun petunjuk khusus untuk orang-orang bertakwa. Saya beri contoh, Pak, petunjuk umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Allah beri petunjuk yaitu dengan diutusnya para nabi, diutusnya diturunkannya kitab-kitab suci. Ini petunjuk untuk semua manusia. Ya. Cuma nanti ketika dapat petunjuk tersebut, ada manusia yang menerima, ada manusia yang menolaknya. Nah, ini masalahnya. Ada manusia yang menerima, ada manusia yang menolaknya. Yang menerima disebut orang bertakwa, yang menolaknya menjadi orang-orang yang sengsara. Jadi kenapa Allah menyebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia? Maka jawabannya, ya, petunjuk tersebut diberikan secara umum untuk manusia. Adapun ketika Allah berfirman hudan lil muttaqin, maka petunjuk tersebut untuk orang-orang bertakwa. Kemudian beliau mengatakan, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan falmuttaqun humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Ah, subhanallah. Ayat ini luar biasa. Kemudian Allah berfirman, kata beliau, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, Allah akan menjadikan bagi kalian pembeda. Lihat, ini faedah takwa. Faedah takwa, dan ini pelajaran yang ketiga pada pagi ini. Faedah takwa adalah takwa memberikan pelajaran kepada kita, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Faedah takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian pembeda. Pembeda mana yang hak, mana yang batil. Mana yang salah, mana yang benar. Ingin tahu mana yang hak, mana yang batil, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman sekarang, Pak. Di zaman yang penuh dengan syubhat, perkara yang samar-samar, baik itu dalam akidah, ibadah ataupun muamalah, hampir semuanya samar-samar sekarang. Sehingga orang sulit membuktikan mana yang hak, mana yang batil. Maka jalannya takwa kepada Allah. Jauhi larangan, kerjakan perintah. Kita akan tahu mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. Faedah yang beliau sampaikan ini adalah orang-orang yang bertakwalah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Quran dan kejadian-kejadian alam semesta. Orang yang bertakwalah yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil faedah-faedah dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kejadian alam semesta. Nah, sama Pak, ketika tadi sholat susah banget nyambung ayat suci Al-Qur'annya. Itu banyak maksiatnya berarti itu. Tidak lancar-lancar ngafal Qur'an, banyak maksiatnya. Hafal di depan, hafal di belakang, yang depan sudah lupa. Karena hudan lil muttaqin, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang bertakwa saja. Artinya, kalau ada orang yang jauh dari Al-Qur'an, maka berarti dia jauh dari takwa. Nah, ini faedah. Yang jauh dari Al-Qur'an berarti jauh dari takwa. Ya. Kenapa? Karena yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an hanya orang-orang yang bertakwa saja. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, orang-orang bertakwalah yang bisa mengambil manfaat dari kejadian alam semesta. Ini penting. Kita sering melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Orang yang bahagia, kata Abdullah bin Mas'ud, as-sa'idu man wa'idha bighairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil manfaat dari kesalahan orang lain. Mengambil pelajaran. Oh, Fir'aun itu salah karena dia sombong. Maka saya mengambil pelajaran sebagai manusia, saya tidak boleh sombong. Karun itu dia dilumatkan oleh Allah beserta kekayaannya ke dalam bumi karena dia sombong ketika mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Oh, berarti saya tidak boleh sombong, nanti akan seperti karun kalau diluaskan rizkinya. Nah, itu namanya mengambil pelajaran dari orang lain sehingga kita tidak melakukan keburukan yang sama. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan, li'annal hidayata naw'an. Karena hidayah itu dua macam. Ini pelajaran. Beliau mengatakan hidayah itu dua macam. Hidayatul bayan wa hidayatul taufiq. Hidayah yang merupakan penjelasan. Ini yang pertama. Yang kedua, hidayah yang merupakan taufiq, yaitu mengamalkan dari penjelasan tersebut. Hidayah ada dua macam. Hidayah itu bayan, hidayah yang merupakan penjelasan dalam garis miring ilmu pengetahuan. Ini hidayah bayan namanya, hidayah penjelasan. Yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik artinya adalah hidayah untuk mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut. Ya. Hidayah untuk mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut. Saya beri contoh, Pak. Perhatikan baik-baik di sini. Kita sekarang mengetahui atau sebagian besar umat Islam mengetahui kewajiban sholat. Mengetahui apa? Kewajiban sholat. Sekarang coba. Orang Indonesia muslimnya berapa? 85% dari 270 juta orang Indonesia. Berarti berapa? 210 juta. Ya. Baik. Dari 210 juta tersebut, kira-kira hampir semuanya mengetahui, ya, mengetahui ini hidayah bayan. Ya. Mengetahui kewajiban salat. Kewajiban salat lima waktu. Baik. Sekarang yang mengerjakan sholat lima waktu tersebut, berapa persen? Separuh ada? Kebanyakan kalau. Berarti yang mendapatkan hidayah taufik sedikit. Jadi kalau perlu, kalau kita ingin ringkas, hidayah bayar itu ilmunya. Hidayah taufik itu amalan dari ilmu tersebut. Nah, gitu ya. Hidayah itu dua. Hidayah bayar dengan hidayah taufik. Hidayah bayar itu adalah ilmunya. Orang kaya tahu ilmunya sedekah. Orang miskin tahu ilmunya bersabar. Orang dapat nikmat tahu ilmunya bersyukur. Tapi apakah dia kemudian dapat hidayah taufik? Orang kaya bisa bersedekah, orang miskin bisa bersabar, orang dapat nikmat bisa bersyukur, kan tidak semua. Nah, itu dia. Jadi hidayah taufik itu untuk semua. Tapi hidayah taufan, salahnya. Hidayah bayar itu untuk semua. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah berikan utus para rasul, itu menjelaskan hidayah apa? Hidayah apa? Hidayah bayar. Ya. Adapun yang memberikan hidayah taufik sehingga hidayah bayar tersebut bisa terlaksana hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita lihat hidayah itu dua. Hidayah bayar, hidayah taufik. Nah, hidayah bayar semua makhluk bisa melaksanakannya, bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Saya bisa ngajar, bapak-bapak bisa menyampaikan hadis, itu namanya hidayah bayar. Jadi semua makhluk bisa memberikan hidayah. Tapi hidayah apa? Hidayah bayar. Tetapi yang memberikan hidayah taufik hanya siapa? Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Taufik. Hidayah apa? Taufik. Taufik. Artinya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamanmu agar bisa masuk Islam. Jadi mungkin faedahnya, hidayah bayan bisa disampaikan oleh siapa saja, baik oleh Allah ataupun oleh para makhluk. Adapun hidayah taufik khusus milik Allah. Catat itu. Hidayah bayan milik siapa saja. Seseorang siapa saja dia bisa memberikan hidayah bayan. Ya. Tetapi hidayah taufik khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini ya, Pak Ibu sekalian? Baik. Nah, apa faedahnya Pak memahami hidayah bayan, hidayah taufik? Kita kalau lagi dalam berdakwah tambah sabar. Karena tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Adapun hidayah taufik milik siapa? Bahkan sampai anak-anak kita. Anak kita, saya pernah ketemu orang, Ustaz, saya ini panitia kajian di Jakarta. Ya. Ustaz-ustaz dekat dengan saya, tapi anak saya masih balelo bahasanya. Ngerokok, dengerin musik dan macam-macam. Gimana Ustaz? Maka saya bilang, Bu, kita cuma bisa ngasih hidayah. Apa hidayah apa? Bayar. Penjelasan. Tidak bisa ngasih hidayah apa? Taufik. Ingat, hidayah bukan ngaran tetangga ulun bebinian lah. Hidayah bayan. Kita cuma bisa ngasih hidayah. Nabi Nuh. Ya? Cuma bisa ngasih ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, ayo naik ikut sama kami di kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Cuma bisa ngasih seperti itu. Adapun hidayah petunjuk, dia akan ikut kapal atau tidak ikut kapal, siapa yang ngasih itu petunjuknya? Allah. Kita orang tua sudah semaksimal mungkin memproteksi, terutama di zaman sekarang, memproteksi anak-anak kita agar pergaulannya jangan macam-macam. Awas nak, hati-hati nak, pergaulan begini, pergaulan. Ternyata tidak bisa. Oh, berarti kita cuma bisa menyampaikan hidayah. Apa? Hidayah. Nah, ini orang akan tambah apa? Tambah sabar dalam berdakwah. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah patah arang dalam berdakwah. Kenapa? Tugasnya memang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'alaina illal balagh." Tugas kami hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah atas penyampaian tersebut yang disebut dengan hidayah taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah Bapak catat tadi, hidayah bayan itu bisa diberikan oleh siapa saja, oleh Allah melalui Al-Qur'an, melalui hadis, oleh manusia menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis, ya. Adapun hidayah taufik, yaitu hidayah untuk pemberian petunjuk kepada amalan tersebut, ini khusus milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Fal muttaqun hasalat lahumul hidayatan wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut tawfiq wa hidayatul bayan biduni tawfiqin lil amal biha laysat hidayatan haqiqiyatan tammah." Lihat, perhatikan. Orang-orang yang bertakwa mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan dua hidayah. Hidayah bayan, kemudian hidayah apa? Taufiq. Orang-orang bertakwa itu hebatnya mengumpulkan dua hidayah, hidayah bayan dan hidayah taufiq. Adapun orang-orang selain orang yang bertakwa cuma dapat hidayah bayan aja. Ya, hidayah bayan aja. Maka kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang dapat hidayah bayan saja, ilmunya saja, tapi tidak diamalkan, ini bukan berarti petunjuk yang hakiki, yang sempurna. Coba perhatikan Pak, iblis dapat hidayah enggak? Nanti bikin kuis, apakah iblis dapat hidayah? Maka jawabannya, iya, dapat hidayah. Hidayah apa? Bayan. Buktinya apa? Dia mengetahui itu adalah Rabb dia, tapi dia tidak mau beriman. Tidak mau sujud ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud. Dan subhanallah, sujud tilawah salah satu keutamaannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada," jika anak manusia membaca ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah lalu dia sujud, fayaqulu iblis, maka iblis akan berkata, "Ya wailah, alangkah celakanya aku, umira bnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah." Anak Adam diperintahkan untuk sujud ketika membaca sujud tilawah, ayat-ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah, lalu dia sujud, maka baginya surga. Lihat, sujud tilawah itu pahalanya surga. "Wa umirtu bisujudi falam asjud faliyannar." Dan aku diperintahkan untuk sujud, dan maka aku tidak sujud, maka bagiku neraka. Ini maksudnya, iblis tahu perintah itu, perintah untuk sujud, tapi tidak diberikan hidayah apa? Taufiq pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hudan lil muttaqin. Ya. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena ayat selanjutnya agak panjang, nanti kita akan baca besok hari insyaallah. Nah, silakan. Ya. Bagus sekali kajian pagi ini, dan kami semua pasti menginginkan satu ilmu lagi berkaitan dengan hidayah taufik. Bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, bagus pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah taufik? Karena hidayah bayan banyak sekarang caranya. Hidayah bayan caranya bagaimana sekarang, Pak? Bapak duduk di sini dapat hidayah? Bayan. Bapak bertanya dapat hidayah? Bayan. Nonton televisi, terutama Raja TV, Insan TV, hidayah bayan. Ya, dapat hidayah bayan, banyak caranya. Dengarkan MP3 audio, dapat hidayah bayan. Beli buku, baca buku tersebut, hidayah bayan. Dibaca, beli aja, koleksi. Apalagi untuk ria, gak dapat hidayah bayan itu. Bukunya banyak ya. Baru diplastikin semua, gak pernah dibuka. Ya. Itu baru pra hidayah bayan itu. Baik. Nah, bagaimana cara mendapatkan hidayah petunjuk? Ini bagus, Pak. Sebelum saya ingin menyebutkan kiat-kiatnya, dan saya ucapkan jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ketahuilah bahwasanya petunjuk, saya sering menyebutkan perkara ini. Petunjuk seseorang diberikan petunjuk agar bisa mengamalkan sesuatu, itu adalah nikmat Allah. Ilmu didapat, tapi buat apa ilmu hanya sebagai batas referensi saja? Tidak manfaat. Ketika ilmu tersebut diamalkan, itu yang akan menjadi manfaat. Makanya para ulama mengatakan, al-ilmu wal-amalu mutalazimat, la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Ilmu dan amal saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Kalau terpisah pasti hancur hamba tersebut. Ilmu saja tanpa amal, kaum Yahudi. Amal saja tanpa ilmu, kaum Nasrani. Dua-duanya kaum Islam. Ilmu dan amal. Nah, ketika kita sudah dapat hidayah bayan, hidayah ilmu, butuh petunjuk untuk mengamalkan tersebut. Maka sebelum saya jawab, bersyukurlah orang-orang yang dapat hidayah taufik, karena tidak semua orang diberikan hidayah taufik. Sholat subuh saja, Pak. Lihat orang-orang di samping-samping kita banyak dari kaum muslim. Ya, mungkin ada sebagian yang ke masjid sana, masjid sana. Ada sebagian tapi di rumah. Bahkan mungkin ada sebagian sampai saat ini masih tidur. Ada gak? Oh, banyak. Padahal tahu kewajiban sholat subuh. Adapun ada orang yang sebelum subuh setengah jam, satu jam, dia sudah bangun sholat malam. Dan sholat malam itu kan dua caranya, Pak. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau azan Bilal, Bilal itu azan sebelum subuh, sekitar satu jam. Azan Bilal, maka silahkan yang sudah bangun malam dari awal malam atau pertengahan malam tidur, istirahat. Yang tidak bangun atau yang belum bangun, maka silahkan bangun, bisa untuk sholat malam. Itu cara dua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang lagi enak-enaknya tidur, dia bangun, ngambil wudhu, sholat, dia semampu dia. Ini kan hidayah taufik. Kemudian setelah itu dia pergi ke masjid. Hidayah taufik. Tidak semua orang diberikan. Maka ketika Anda diberikan hidayah taufik, bersyukurlah kepada Allah dengan sebalam-dalamnya. Tidak semua orang. Orang yang luas rezekinya banyak. Itu yang disebutkan oleh majalah Forbes. Banyak. Bahkan kadang-kadang ada yang protes, kenapa saya kaya tidak disebutkan dalam majalah ini? Tidak masuk sensus. Orang yang luaskan rezekinya banyak, tapi yang digunakan, yang menggunakan di jalan Allah sedikit. Nah, ketika Anda menjadi orang yang sedikit itu, berarti itu kan pilihan. Enggak mudah, bersyukurlah. Dan ketika bersyukur itu bisa meneteskan air mata. Berarti Allah milih saya. Tidak semua orang seperti ini. Ya. Ini luar biasa. Hidayah taufik itu ketika diberikan, kita sholat, mengangkat takbir, diberikan taufik untuk mengangkat takbir. Subhanallah, tidak semua orang mengangkat takbir. Salat dua rakaat sebelum subuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diperbantukan di masjid, diberikan amanah untuk mengurus masjid. Ini amanah yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Ya subhanallah. Diberikan taufik untuk beramal baik. Kadang orang bingung, Pak. Saya pernah mendapati orang-orang yang diluaskan rezekinya. Orang bingung. Ustaz, kemana lagi nih saya mau ngasih? Tolong dong kasih saya jalan. Coba. Kalau saya tahu masjidnya Imam Syafi'i masih butuh, tak kasih masjidnya Imam Syafi'i. Bingung dia untuk saking banyaknya, Pak. Bingung dia. Ada orang seperti yang pernah saya ceritakan bahwasanya ada orang gaji tinggi, pangkat tinggi, ingin naik haji. Setiap tahun punya niat seperti itu. Tapi belum diberikan taufik oleh Allah. Setiap tahun ada saja audit keuangan, kebetulan beliau bendahara. Setiap tahun tertahan terus. Ilmunya tahu, keinginan ada, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita diberikan taufik tanpa kita minta. Di sini letak syukurnya. Tanpa kita minta, diberikan taufik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah ketika seseorang diberikan taufik untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal ibadah. Nah, sekarang bagaimana kiat taufik tersebut? Satu, kiat mendapatkan hidayah taufik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Ya? Doanya yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Wahai Allah, tolonglah aku biar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan ibadah yang baik kepadamu. Ini permintaan taufik dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering kalau dalam tulis menulis di akhir di pesan kita kepada orang yang kita surati, waffaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik. Karena hidayah semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi taufik hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi intinya berdoa. Yang kemudian yang kedua, harus mencari lingkungan yang kondusif untuk bisa mengerjakan, agar bisa dapat hidayah taufik tersebut. Mencari lingkungan yang kondusif. Jangan sama-sama lingkungan yang tidak mendukung kita untuk mengerjakan petunjuk, mengerjakan ilmu. Sama seperti misalkan dia ingin niat sekali ingin meninggalkan rokok. Tapi teman-temannya masih kawan-kawannya seperti itu. Ini sulit. Ya. Wah, saya berteman dengan mereka ingin dakwahi. Bukannya mendakwahi, didakwahi Anda jadi. Ya. Bukan mewarnai, terwarnai nanti Anda. Nah, ini para ikhwan sekalian. Jadi, cari lingkungan yang kondusif. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul jalisis salih kemathali hamil misk, perumpamaan kawan yang saleh itu seperti perumpamaan seorang penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita mendapatkan apa? Bau wangi, minimal itu, Pak. Kalau kita berteman dengan orang saleh, minimal yang kita lihat adalah yang baik-baik. Tapi kalau saya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, ya, minimal kita melihat sesuatu yang buruk, mendengar sesuatu yang buruk, perkataankah yang buruk, ya, suka mengumpat, suka mencaci, suka membicarakan hal-hal porno, kotor, keji, itu pasti minimal itu. Yang kedua, manfaat berteman dengan orang yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashtari minhu, kamu bisa membeli darinya. Bisa membeli. Artinya apa? Kita bisa mengambil faedah darinya. Belajar darinya. Ya. Yang ketiga, faedah orang yang berteman dengan orang yang saleh diberi apa? Diberi apa? Berteman dengan orang yang penjual minyak wangi diberi apa? Nasihat. Diberi minyak wangi. Sidin banyak minyak wangi diberi. Gratisan. Adabnya gratisan aja. Jangan jual jadi orang yang hendak gratisan aja. Kagak bagus minta-minta. Ya, perhatikan. Ini pelajaran kepada seluruh yang hadir di sini. Tidak boleh meminta-minta kecuali untuk 3 orang. Pantang bagi saya dalam hidup minta-minta. Tapi kalau di bari itu lain hal. Ya. Pantang bagi kita untuk minta-minta. Meskipun itu kadang untuk kebaikan. Tidak boleh kita minta-minta menyusahkan kaum muslim. Kadang seseorang diberikan petunjuk oleh Allah, dia sendiri yang dengan nih saya bantu. Tapi untuk minta-minta jangan. La tahillul mas'alatu illa thalatha, kata Rasulullah. Tidak halal minta-minta kecuali untuk 3 orang. Untuk orang yang ingin mendamaikan 2 kabilah yang sedang berselisih. Biasanya itu Pak, butuh uang, butuh harta. Karena kenapa berselisih? Kadang-kadang terjadi pembagian lahan yang tidak sehat. Hanya butuh uang. Yang kedua, minta-minta seorang yang asalnya kaya, kemudian jatuh miskin dan tidak ada yang bisa menegakkan kehidupannya. Dan itu pun harus disaksikan oleh 2 orang yang adil. Hah? Misalkan si fulan asalnya kaya, kemudian dia jatuh miskin. Boleh orang ini minta-minta, asalkan dengan 2 saksi yang adil. Yang ketiga, orang yang punya hutang, kelelep dengan hutangnya. Ya, kelelep dengan hutang. Maka tidak boleh kita, meskipun dalam kebaikan kadang-kadang. Misalkan saya beri contoh, baru buka perusahaan itu. Misalkan ya, orang kaya, Pak, kita ini di masjid kurang lampu, ganal, kawakan. Jauhi cinta itu. Biarkan Allah membuka hati manusia tersebut, ya, agar dia benar-benar menginfakkan hartanya ketika dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih berkah. Subhanallah, Pak, pengalaman saya 7 tahun di Damam. Pengajian alhamdulillah sukses dengan segala macam alat-alat yang kita miliki. Tidak pernah kita minta-minta. Yang ada adalah kita berikan motivasi orang yang diluaskan rezekinya untuk mengamalkan hadis-hadis tentang zakat, sedekah, keutamaan-keutamaannya. Terserah setelah itu, terserah mereka mau mendapatkan hidayah taufik atau tidak. Wa ma alaina illal balagh. Kita cuma menyampaikan saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempunyai sifat seperti itu. Karena tidak halal. Tidak halal berarti apa? Ya. Demikian. Wallahu'alam. Nah, manusia, walaupun dia seluas apapun rezekinya, beda dengan Allah. Allah itu maha luas rezekinya. Tidak diminta marah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya. Nah, manusia beda. Karena memang manusia membutuhkan ada kebutuhan yang dia miliki. Dari saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya coba perhatikan Rasulullah SAW, ini perkara menarik sekali. Rasulullah SAW ketika zaman paceklik di kota Madinah, kekeringan. Murung beliau. Apakah beliau pada satu minta-minta datang ke Utsman, "Wah, Utsman, kita mau perang nih, gimana?" Enggak ada riwayatnya seperti itu ya. Datang ke Abdurrahman bin Auf, "Kita mau perang nih, gimana? Enggak ada uang, enggak ada harta." Kekeringan di kota Madinah. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengemukakan pahala-pahala bersedekah. Habis itu datang orang. Ada orang yang membawa satu karung, ada orang yang cuma membawa sekian. Sesuai dengan taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Akhirnya apa? Bertumpuk-tumpuk. Akhirnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam terang benderang, bersinar. Nah, ini pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikan perkara itu. Ya. Karena meskipun ada hadis yang menunjukkan man bana lillahi masjidan walau kamafhasir jatah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun kecilnya sekecil angkerman burung, maka Allah akan membangunkan rumah dia di surga. Dia tahu hadis tersebut. Tapi mungkin dia mempunyai kebutuhan lain, mempunyai ini lain. Maka tidak boleh. Kita cuma menyebutkan hadis-hadis itu. Wa ma alaina illal balagh. Baru kita belajar. Kita cuma punya hidayah. Hidayah apa? Hidayah. Adapun hidayah taufik milik siapa? Allah. Demi Allah Pak, 7 tahun saya berkenalan dengan orang-orang yang mungkin gajinya per bulan itu ratusan juta. Artinya gajinya itu sudah sampai ngisok gitu loh, per bulan. Makanya sering mereka bertanya, "Ustaz, kalau gaji sampai ngisok bagaimana saya mengeluarkan gaji? Apakah setiap bulan, tahun depan berarti setiap bulan atau bagaimana?" Nah, itu nanti hitungan zakat. Ya, tidak pernah kita selama 7 tahun tidak pernah minta-minta. Kalau bahasa saya, gengsi saya minta. Ya. Kenapa? Karena itu kita cuma bisa memberikan hidayah. Tetapi subhanallah, dengan seperti itu luar biasa berkah. Banyak sekali setiap kali ada acara mereka malah nanya, "Ustaz, butuh apa? Kami ada dana sekian." Akhirnya kita bisa, dan dana tersebut menjadi lebih berkah. Barang-barang yang diberikan menjadi lebih awet, lebih berkah. Banyak manfaatnya. Lihat video-video yang ada di YouTube, video-video dari Islam Damam. Itu barang-barangnya tidak murah. Ada saja orang yang diberikan hidayah taufik oleh Allah, saat pakai ini. Kemudian akan bermanfaat lama. Itulah berkah namanya. Karena yang namanya berkah itu definisinya adalah kathratul khairi wa ziyadatu wa dawam. Kebaikan yang banyak terus menerus dan bertambah. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi wa ma alaina illal balagh. Kita cuma ngasih hidayah apa? Bayar. Adapun hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kiatnya dua tadi. Yang pertama doa, yang kedua apa? Cari lingkungan. Ya. Orang nyari lingkungan ini saya sekarang sulit, Pak. Karena yang ada sebagian orang sekarang kita mau bergaul karena dapat keuntungan. Kalau enggak dapat keuntungan, enggak mau bergaul. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Ya, bagaimana nih? Yang megang mic dulu atau? Ya, silakan. Silakan. Ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Ustaz, saat ini kita memberikan hidayah bayan kepada anak kita. Tetapi anak kita masih belum dapat hidayah taufik. Anak kadang merasa putus asa, apakah di akhirat nanti kita tetap akan dituntut masalah anak. Tolong kiatnya Ustaz, apa yang harus Anda lakukan? Sama persis dengan pertanyaan Pak Pak Cipto tadi. Persis sama. Nah, ini yang saya tuju tadi. Dari tadi itu yang saya tuju. Ketika saya menyinggung orang tua, anak, itu orang tua jangan pernah putus asa. Karena kita cuma apa? Hidayah bayar. Saya ingin anak saya hafal Quran. saya sudah tunjukkan kemana-mana, tapi kok sampai umurnya 15 tahun gak menghafal. Gimana? Kita cuma bisa hidayah, bayar. Dan apakah orang tua akan dimintai pertanggungjawaban? Benar, dimintai pertanggungjawaban. Tetapi ketika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerahkan hidayah bayar, dia tidak akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru adalah ketika orang tua tersebut tidak mengerahkan sama sekali usaha untuk mendapatkan hidayah baik. Itu yang keliru. Itu yang akan benar-benar nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk batasan waktu bagus pertanyaannya. Lihat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud. Artinya Pak Abdurrahman ingin, Ustaz, sampai kapan sih orang tua itu ngasih tahu? Habis itu lepas tanggung jawab. Saya pernah ditanya tahun yang lalu di HKSN, masjid mana itu? HKSN. Ada orang habis kajian bertanya, Ustaz, ulun ni, beisi bini, umai. Pokoknya kalau sudah umai itu, wah benar itu. Cerewetnya minta ampun, Ustaz. Kenapa? Kalau disuruh sholat, disuruh sholat, yang lebih banyak memamai ini daripada saya. Yulun terbalik ini, aturan biasanya nang laki-laki nang disuruh mamanya untuk sholat, ini kada terbalik, bininya nang harus bayar. Diberikan hidayah bayan oleh suaminya, malah tambah dia tambah cerewet, kalah suaminya. Nah, beliau bertanya, Ustaz, sampai kapan habis tanggung jawab saya? Artinya beliau ingin saya jawab, apakah sekali, dua kali, tiga kali selesai gitu tugas saya menyampaikan hidayah bayar. Paham ya? Maka saya bilang, sampai istrinya sholat habis tanggung jawabnya. Sampai apa? Istrinya sholat. Artinya tidak pernah terputus. Begitu juga sama anak. Meskipun anaknya sudah punya cucu, tetap kita harus memberikan hidayah bayar. Persepsi yang keliru dari orang tua adalah apabila orang sang anak sudah menikah, apalagi sang anak itu perempuan, dia menikah dengan seorang lelaki, alhamdulillah, satu sudah setai lepas ya. Belum selesai. Sampai berpisah keduanya. Imma dengan berpisah si bapak duluan meninggal atau ibu duluan meninggal atau sang anak duluan meninggal. Lalu bagaimana korelasinya antara sang anak perempuan yang dia wajib taat kepada suaminya ketika dia sudah bersuami dibandingkan taat kepada orang tuanya? Maka jawabannya tidak bertentangan. Taat kepada suami memang lebih didahulukan. Tapi sang orang tua tetap memberikan pengajaran, pengarahan, hidayah bayan kepada anak tersebut. Tidak terputus. Ya, tidak terputus. Nah, begitulah. Maka tidak ada yang namanya mantan anak, mantan orang tua. Tidak ada. Tetap hidayah bayan terus ada. Ya, kalau dia sudah menikah, wah sudah lapas katanya sebuting seikung ya. Apa? Bebas sudah seikung ya. Anak lima, empat lagi ya. Ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan sekalian. Nah, jadi faedah yang menarik ketika kita membicarakan hidayah itu ada dua. Faedahnya apa? Orang tua tidak boleh putus asa dalam mendidik anak. Innahu la yasmin min rawhillah illa al-qaumul kafir. Dan putus asa tidak ada yang memiliki sifat itu kecuali orang kafir. Ayat tadi menunjukkan, yang barusan saya baca, menunjukkan bahwasanya sifat dominan orang kafir adalah putus. Ini para ikhlas sekalian. Nah, lalu kiatnya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidak harus dijawab sekarang karena besok masih bersambung gitu. Paling tidak pertanyaannya jadi dulu. Suaranya mana? Kurang kecil, Pak, sampai ke atas. Saya ulangi. Mungkin tidak harus dijawab sekarang karena besok kita masih mungkin dipanjangkan umurnya lah, Pak. Berkaitan dengan awal-awal tadi, hudalil nas dan hudalil mutakin. Hudalil nas untuk semua termasuk kafir. Mutakin itu artinya oleh Ustaz tadi mengatakan yang mendapat petunjuk itu orang yang mutakin dan bertakwa, tapi yang tidak artinya sengsara. Ini kita kaitkan atau mungkin ada kaitannya relevansinya dengan wal asr itu. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Ini mungkin penjelasan. Iya. Beliau mungkin ingin mengaitkan bahwasanya hidayah untuk manusia bisa tercipta dengan mengamalkan surat wal asr itu sangat benar. Yaitu saling tolong menolong, saling wasiat mewasiati di dalam kebenaran dan saling wasiat mewasiati di dalam apa di dalam kesabaran. Ya, itu bisa terjadi hidayah banyak kemudian naik menjadi hidayah muttaqin, hidan lil muttaqin itu dengan dilaksanakan tawasau bil haqq wa tawasau bis shabr. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Ada lagi pertanyaan dari Radio Rumah Madinah FM Martapura. Bagaimana hukum panitia atau pengurus yang ditugaskan untuk mencari dana untuk pembangunan masjid atau mengisi masjid? Apakah berdosa? Mohon bisa dirinci agar tidak terjadi salah tafsir kami yang awam, dan apakah yang dilarang itu adalah yang inisiatif pribadi pengurus bukan inisiatif pengurus keseluruhan. Soalnya sebagian muslimin kadang tidak mengerti atau tidak tahu tentang yang dibutuhkan masjid. Iya, perhatikan baik-baik. Ini masalah proposal dari masjid pada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti yang saya katakan lagi, bahwasanya lebih baik, ya, kita hanya memberikan hidayah bayang, penjelasan-penjelasan kepada kaum muslim, tanpa harus kepada personal seseorang. Itu lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita meminta personal kepada seseorang, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa memberikan hidayah banyak. Saya bisa memberikan hidayah banyak di hadapan orang-orang yang luaskan rezekinya. Adapun hidayah taufik tidak bisa. Maka untuk berkenaan dengan proposal lebih baik, ya, secara umum. Tidak perlu kita kecuali kalau saat ini memang beliau pesan. Orang yang diluaskan rezeki tersebut pesan. Kalau ada program, beritahu saya. Semampu saya akan saya bantu. Nah itu beda, itu ada pesan. Ya, tapi kalau tidak berpesan, maka jangan memberatkan seorang muslim. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, manusia beda dengan Khalik. Sang Khalik Ar-Razzaq, Ar-Razzaq yang maha luas rezekinya. Sedangkan makhluk yang sangat membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di situlah lihat terjadi perbedaan sikap Allah dari sikap makhluk. Beda. Sikap Allah tidak diminta malah marah. Sebagian makhluk kadang membutuhkan sesuatu yang memang keperluan dia. Wallahu a'lam. Satu lagi. Nah. Tapi tidak berkaitan dengan tema. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya tidak sempat sholat witir. Biasanya melaksanakan sebelum sholat subuh. Adakah cara lain melaksanakannya? Syukur. Iya. Kalau orang yang tidak sempat melaksanakan sholat witir, maka dia melaksanakannya dengan cara diqodok. Dan ini termasuk amalan yang bisa dikodok agar tercipta kontinuitas di dalam amal ibadah. Amalannya yaitu bisa dikodok kapan? Ketika waktu duha dijadikan dia sebagai sholat siang, tetapi tidak boleh witir tapi dengan genap. Kebiasaan dia witir berapa? Mungkin 5, mungkin 3, mungkin 1. Kalau kebiasaannya 1, maka dikodoknya menjadi 2. Kalau kebiasaannya 3, maka dikodonya menjadi 4. Kalau kebiasaannya 5, dikodonya menjadi 6. Karena yang namanya sholat witir itu hanya ada pada malam hari. Wallahu a'lam. Jadi bisa dikodok di waktu kapan? di waktu duha, ya, di waktu duha antara setelah terbit matahari tinggikan satu tombak sampai sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu boleh diqadha seperti itu. Nah, kalau orang ingin mengerjakan sholat witir setelah sholat isya, maka boleh. Dalam hadis Abu Hurairah, kata beliau, aku diwasiatkan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, tiga wasiat. Maka aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup. An utira qabla an anam. Aku mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, entah itu setelah sholat isya, entah itu sebelum tidur, pokoknya sebelum tidur boleh. Kita pahami ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.